وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال باب التشديد يعني larangan keras atau ancaman keras fi talabil ilmi dalam menuntut ilmu lil mira untuk diperdebatkan atau dipertentangkan jidal yakni larangan keras menuntut ilmu hanya sekedar untuk berdebat. Ilmu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Qala rahimahullahu ta'ala an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah man talaba al-'ilma liyujari bihi al-ulama. Barakallahu fiik. Liyujari bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha أو يشرب به وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الترمذي. Barang siapa yang menuntut ilmu hanya sekedar barakallahu bikum pengen munawarah dengan para ulama barakallahu bikum, atau yumari mira, cuma sekedar mau dipakai berdebat dengan orang-orang bodoh, awya sirba bihi wujuhan nasi ilahi, atau hanya sekedar untuk dijadikan dia sebagai tokoh agar supaya orang memandangnya, agar supaya menokohkannya, agar supaya menomor satukannya. Kalau hanya ini tujuan, kalau ini tujuan orang menuntut ilmu, maka Allah mengatakan, maka kata Rasulullah, adkhalahullahu an-nar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Ilmu bukan untuk berbangga-bangga, bersombong-sombong, untuk riya, bukan untuk takaburan. Barakallahu fikum. Ilmu untuk diamalkan dan dengannya orang tawadhu. Bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk di perdebatkan. Qauluhu babu at-tashdidi fi talabil ilmi lil mira'i wal jidal. At-tashdidi yani at-tahdhir min talabil ilmi la li ajlil amal. At-tahdhir peringatan keras. Tahdhir, at-tashdid di sini adalah at-tahdhir asy-syadid, peringatan keras. Dari menuntut ilmu untuk berdebat, bukan untuk beramal. Wa innama li ajlil mira, dia menuntut ilmu bukan untuk beramal tapi untuk sekedar berdebat. Wa huwa syak, yaitu keraguan. Fa inna kulla wahidin min al-mutakhasimin yashukku fi ma yaquluhu al-akhar wa yushakkikuhu. Karena orang yang berdebat, adu argumen, barakallahu fikum, ya syukku fima yakulul akhar, dia ragu terhadap apa yang menjadi pendapat lawannya dan berusaha untuk menjadikannya ragu. Kenapa? Dan apa tujuannya? Lima fi dalika min hubbi dhuhur. Karena dibalik itu semuanya adalah pengen dianggap jago, dianggap hebat, dianggap ilmuwan. Barakallahu fikum. Dan dia sangat senang kalau orang berdecak agum atasnya. Senang dia kalau ada orang mata, oh ini alim, betul-betul alim. Senang dia. Dan dia termasuk awwalu man tusa'aru bihin naru yawmal qiyam. Dia adalah termasuk salah satu dari tiga orang yang dinyalakan api untuknya pertama kali barakallahu fikum, di hari kiamat. Ya, ini orang yang belajar dan mendapatkan ilmu, yaqra'ul Qur'an, menghafal Qur'an, baik. Tapi hanya sekedar untuk dia mendapatkan acungan jempol dan pujian, sampai orang mengatakan alim atau qari wa qad qila, dan orang pun sudah mengecap dia sebagai seorang alim, seorang ya, karena hebatnya dia, karena jagonya dia dalam berdebat pun senantiasa menang, karena tujuannya adalah menang-menangan, jago-jagoan, bukan untuk mengamalkan ilmu. Tujuannya adalah hubbubuhur. Dia pengen dia yang nampak, dia yang hebat. Wal jidal ay ad-dukhul fil munadharat wal munakafat li idharil ilmi amaman nas. Jidal itu, debat itu, adalah masuk ke perdebatan, apa bahasa lainnya, perdebatan. Baik. Al-muhim al-munakafat li'idharil ilmu, untuk dia nampakkan ilmunya, menunjukkan tentang jagonya, hebatnya, bahwa dia menguasainya di hadapan manusia, untuk dia dipuji, diagungkan, dimuliakan, dihormati. Barakallahu fikum. Faman sa'at niyatuhu fi talabil ilmi sara min ahli an-nar. Maka barang siapa buruk niatnya dalam menuntut ilmu, maksudnya di sini ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syariat. Kalau ilmu dunia silakan Anda berniat untuk tujuan dunia Anda. Barakallahu fikum. Belajar ilmu duniawi ya. Baik. Belajar ketabiban mungkin. Baik. Belajar pertukangan, belajar ilmu-ilmu dunia, silakan. Anda niatannya untuk dapat rezeki, untuk cari duit, untuk kaya, silakan. Barakallahu fikum. Tapi giliran Anda menuntut ilmu agama ini, tidak boleh niatan lain kecuali ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu agama ini adalah ibadah. Baik. Menuntut ilmu agama ini ibadah, kewajiban. Kata Rasulullah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama ini, belajar ilmu agama ini adalah kewajiban. Barakallahu fikum. Anda diwajibkan melakukan sholat. Sementara Anda tidak bisa melakukannya kecuali melewati apa? Belajar tata cara sholat. Maka belajar tata cara sholat adalah wajib bagi Anda. Ada diperintah untuk mengeluarkan zakat, puasa dan seterusnya, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak akan ada jalan untuk melakukannya kecuali Anda harus menuntut ilmunya. Maka menuntut ilmunya adalah wajib bagi Anda. Barakallahu fikum. Ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperbaiki niatan. Barakallahu fikum. Baik. Hanya mendapat, tujuannya hanya untuk mendapat ijazah, hanya untuk mendapatkan kerjaan, hanya untuk mendapatkan kedudukan, hanya untuk mendapatkan sanjungan. Wah. Ini namanya sa'at niyatuhu. Niatnya buruk. Niatnya jelek. Barakallahu fikum. Untuk ditokohkan, untuk dijagokan. Siapa yang buruk niatnya dalam menuntut ilmu agama ini, sara min ahli nar, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Wa min dzalika alladziina yata'allamuuna al-'ilma min ajli ay yujaru al-'ulama. Barakallahu fikum. Di antara niat yang buruk adalah seorang yang menuntut ilmu agama ini dengan tujuan untuk mendebat ulama. Barakallahu fikum. Agar supaya dia dianggap hebat, dianggap jago. Qauluhu man talaba al-ilma laysa liwajhillah. Dia menuntut ilmu bukan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. bukan untuk menghilangkan kebodohan dia, bukan untuk, tapi untuk apa? Untuk yang lainnya. Wa inna ma li ujari bihil ulama ay yajri ma'ahum fil munadharati wal jidal. Li ujari bihil ulama ay yajri ma'ahum, berjalan bersama dengan para ulama dalam rangka bermunadharah, berdebat. Barakallahu fiik. Munadharah wal jidal. Liudhira ilmahu fin nasi riya'an wa sum'atan. Tujuannya untuk menampakkan ilmunya di hadapan manusia. Riya. Riya pengen dianggap hebat, ilmuwan, faqih, ulama. Ulama mumpuni satu-satunya dan seterusnya dari julukan-julukan atau lakab-lakab. Barakallahu fikum. Atau gelar-gelar, kalau sama sekarang ini gelar kesarjanaan. Barakallahu fikum. Dia masuk, barakallahu fikum. Dia belajar hanya sekedar untuk mendapatkan gelar. Jadi, contoh misalnya, mungkin dia sudah kerja. Jadi, agar supaya dia naik. Jadi, kedudukannya naik, posisinya. Dan seterusnya. Termasuk antara syaratnya adalah dia harus mendapat memiliki apa? Titel gelar kesarjanaan. Mungkin di awal dia berkarya cuma sekedar veterandes mungkin di zaman dahulu, sekarang ya sarjana apa gitu. Tapi untuk naik level maka dia harus barakallahu fikum belajar ulang untuk naik. Kalau dia belajar agama hanya sekedar untuk ini, maka inilah akibatnya. Barakallahu fikum. Untuk mendapatkan magister atau mendapatkan doktorah, sekedar untuk itu. Barakallahu fikum. Liudhira ilmah, untuk dia tampakkan ilmunya di hadapan manusia. Ria'an wa sum'ah. Ria'an, sombong-sombongan, agar supaya dia dianggap hebat, sum'ah, agar supaya didengar oleh orang-orang. Auli umari bihi subaha ai liujadila bihil juhal, untuk mujadalah dengan orang-orang dongo, orang-orang dungu. Auli ajli an yasrifa wujuhan nasi ilaihi, atau dengan tujuan agar supaya orang-orang mengeluh-eluhkan dia, menokohkan dia, menjagokan dia. Barakallahu fikum. Senang dia kalau orang banyak, kalau orang sedikit dia tidak mau. Subhanallah. Kalau orang sedikit tidak mau ngajar, maunya ngajar nanti ratusan orang, bahkan ribuan orang baru mau ngajar, baru mau menyampaikan ilmunya. Subhanallah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu saja. Satu orang diberi hidayah oleh Allah SWT melalui tangan engkau, itu lebih bagus bagi engkau, untuk engkau, daripada seekor unta merah. Kalau ini tujuan orang menuntut ilmu agama, hancur dia. Li ajli ayyasrifa wujuhan nasi ilaihi liu'adzimuhu wa yuqadiruhu wa yujilluhu. Liu'adzimuhu, agar supaya orang-orang mengagungkannya, menghormatinya, memuliakannya, bahkan memfasilitasinya. Kalau tujuannya agar supaya dia diberi duit, barakallahu fiik. Atau yani subhanallah. Baik. Au yujilluhu liyaqulu huwa 'alim, agar supaya orang menggelari, oh dia ini alim betul, alim hebat ini. Jika kana hadha huwa qasdu talibil ilm, kalau inilah tujuan seorang penuntut ilmu agama, fa innahu min ahli nar, maka sungguh dia telah atau akan menjadi penghuni neraka. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam adkhalahu Allahu an-nar, oleh karena itu Rasulullah mengatakan Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Li'anna al-ilma lam yunazzal lidzalik, karena ilmu tidaklah diturunkan untuk diperdebatkan. untuk jago-jagoan, untuk dianggap dia dan ditokohkan dia. La. Wa innama nuzila lil amali salih. Akan tetapi ilmu ini diturunkan untuk kita beramal saleh dengannya, wal ikhlas liwajhillah, dan untuk kita berlaku ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, wat tawadu wa naq'in nas, dan rendah hati, barakallahu bikum, dan berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia, mengajarkan, menyampaikan, barakallahu bikum. Kemudian kita baca judul, barakallahu bikum, bab berikutnya. Al-jadalu sababud dalal. Berdebat itu adalah sebab kesesatan. Di antara sebab-sebab kesesatan, di antaranya adalah apa? Jadal, suka berdebat. Baik. Kalau memang ada masalah, tidak perlu diperdebatkan. Tinggal belajar ulang. Baca ulang, cari ulang, mutara'ah ulang. Baik. Wa Nabi Muhammad radhiyallahu anhu marfu'a, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal. Tsumma qala ta'ala, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Baik. Dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi." Tidaklah tersesat satu kaum setelah petunjuk yang dulunya mereka ada di atas petunjuk itu. Illa utul jadal, kecuali karena mereka telah diberi jadal, kemampuan berdebat. Suka debat ini sebagai apa? Salah satu sebab tergelincirnya seseorang, sesatnya seseorang. Summa talaqallahu ta'ala, kemudian dibacakanlah firman Allah, ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka memberikan perumpamaan kepada engkau kecuali itu sekedar untuk mujadalah. Balhum qawmun khasimun, bahkan mereka adalah orang-orang atau kaum yang suka berdebat. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai sini. Lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.